إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Al-Qur'an Al-Azim lil-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Faqih أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Kathir. Kita sudah masuk pada tafsir surah At-Tahrim. Tafsir surah At-Tahrim dan kemarin sudah dibacakan mengenai asbab nuzul, sebab turunnya ayat-ayat pertama dalam surah At-Tahrim ini yang merupakan surah Madaniyah. Semarin sampai Naam, kita lanjutkan. Qala An-Nasa'i rahimahullah, berkata An-Nasa'i dalam sunannya, أخبرنا عبد الله ابن عبد الصمد ابن علي قال حدثنا مخلد هو ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما دار ابن عباس رضي الله عنهما قال بليو mengatakan أتاه رجل datang kepada beliau seseorang فقال dan mengatakan إني جعلت امرأتي علي حراما aku jadikan istriku atasku haram. Ya, aku jadikan ya istriku haram bagiku. Qala kadzabta laysat 'alayka biharamin. Dusta kamu. Karena istrimu itu tidak haram bagimu. Tsumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian beliau membacakan ayat ini, ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, wahai sang Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Karena mengharapkan ridha istrimu. Alaika aghladal kaffarat iqqa raqabah. Maka bagimu ya, atasmu wajib bagimu ya, untuk membayar kafarat yang paling tinggi. Ya. Yaitu kafarat yang paling tinggi dengan membayar itqa raqabah, membebaskan seorang budak. Ya, membebaskan seorang budak. Karena lafadznya sharahah di sini sangat jelas mengharamkan istrinya atas dirinya padahal istrinya adalah halal baginya. Ya. Demikian riwayat yang bersendirian dengan Imam Nasa'i dari sisi ini dengan lafaz yang kita sebutkan tadi. Wa qala Tabrani, dan berkata Al-Imam At-Tabrani dalam mu'jamnya, Mu'jam Al-Kabir, haddatsana Muhammad ibn Zakariya qala haddatsana Abdullah ibn Raja qala haddatsana Israil an Muslim an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi, ketika menafsirkan ayat ini, ayat pertama dalam surah At-Tahrim, qala harrama Rasulullah sariyatahu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas dirinya selirnya, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Kisahnya kemarin sudah kita ceritakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dan perincian tentang hukum masalah ini juga sudah kita terangkan, bukan dalam bab ya tahrimu ma ahallallah wa tahlilu ma haramallah, yang merupakan bentuk kesyirikan, ya. Seperti hadis Adi bin Hatim ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani dan membacakan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan ya pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kata Adi bin Hatim, lasna na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Kemudian Rasulullah menjawab, ya bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kalian ikuti, dan ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun mengikutinya. Maka dzaka ibadatuhum iyyahum, dzaka ibadatukum iyyahum, itulah peribadahan kalian kepada mereka. Ya. Nah, adapun kalau seseorang mengharamkan apa yang Allah halalkan baginya, ya, menghalalkan bagi dirinya, mengharamkan bagi dirinya apa yang Allah halalkan, bukan secara umum, maka ini tidak masuk pada ayat yang tadi. Tidak seperti orang Yahudi. Misalnya, kalau seseorang menganggap daging itu haram, daging ayam atau daging kambing atau daging, ya, dia mengatakan itu haram. Ya, ini masuk seperti orang Yahudi dan Nasrani. Karena dia mengharamkan apa yang Allah halalkan secara mutlak. Dan ini bentuk kesyirikan. Tapi kalau dia misalkan vegetarian, dia mengatakan saya anti dengan daging. Ya, itu pun tidak boleh. Ya, itu pun tidak boleh. Tapi tingkat dosa dia tidak sampai ke kesyirikan. Paham ya? Ya. Dia mengatakan bagiku ya tidak boleh makan daging. Bagiku ya pantang makan daging. Ini enggak boleh. Karena itu sesuatu yang halal Allah berikan. Kalau memang kita tidak suka, ya sudah tinggalkan saja. Tidak usah dimakan, ya. Nanti akan diterangkan mazhab Imam Ahmad dalam permasalahan ini. Ya. Paham ini ya? Jadi khusus pada bab mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, bagi dirinya karena pribadinya bukan untuk yang lainnya, ini perbuatan salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi. Bukan berarti Nabi salah, ya. Jangan dilebar-lebarin ya. Nabi itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni yang telah lalu dan yang akan datang dari kesalahannya. Ya, dan di balik sahunya Nabi atau apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak tepat melakukannya, itu dibaliknya ada ilmu Allah ingin menegurnya untuk menurunkan sebuah hukum. Banyak kisah-kisah seperti ini. Wa min hahuna dhahaba man dhahaba min al fuqaha. Oleh karena itu berpendapat dari ulama fuqaha yang berpendapat, mimman qala, dari yang mengatakan, biwujubil kafarah ala man harrama jariyatah au zawjatahu au ta'aman au syaraban au malbasan au syai'an minal mubahat, yaitu wajib membayar kafarat. Kalau bayar kafarat berarti kesalahannya merupakan dosa besar. dia wajib bayar kafarat ketika dia haramkan dirinya, ya, terhadap jariahnya, budak perempuannya, atau selirnya, atau istrinya, atau dia pantang bagi dirinya, mengharamkan atas dirinya makanan, atau minuman, atau pakaian tertentu, yang semua itu hukumnya mubah. Apa yang dimubahkan, jangan kita mengatakan haram bagiku, pantang bagiku. Kalau sampai mengatakan demikian, maka menurut madhab Imam Ahmad wa Ta'ifah dan beberapa ulama yang lain, ini wajib membayar kafarah. Dan dia batalkan. Karena ini bimanzilatil qasam. Ya. Kedudukannya seperti sumpah. At-tahrim mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi dirinya secara pribadi, itu kedudukannya seperti sumpah. Jadi kalau dia sumpah, kemudian sumpahnya itu dia langgar sendiri, maka dia bayar kafarahnya. Ya, bayar kafaratnya. Dan kafarah yang paling besar tadi adalah membebaskan seorang budak. Ya, dan minimalnya adalah memberikan makan 10 orang miskin. Ya, jadi hati-hati kita kalau bicara, ya. Kalau bicara itu berhati-hati. Jangan sumpah sembarangan dan jangan pantang terhadap sesuatu yang itu mubah. Kalau memang kita tidak suka, ya sudah, tinggalkan saja, enggak usah dimakan. Enggak usah dipakai, enggak usah digunakan. Nah, قال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال أخبرنا الحكم بن أبان قال أخبرنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتكن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي. Ini adalah ayat ini turun mengenai perkara wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Wa huwa qaulun gharib, tapi ini penafsiran-penafsiran yang bersendirian dengannya. Menyelisihi penafsiran Ibnu Abbas yang masyhur dari beliau. Karena penafsiran yang paling paling masyhur tentang masalah ini adalah kisah Maria Al-Qibtiyah. Selirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahi oleh Raja Moukoukis dari Qibt, dari Mesir. Ya. Dan kisahnya kemarin sudah kita ceritakan. Kalau kisah seorang yang menghibahkan dirinya kepada Nabi kemudian Nabi menolaknya, ini kisah yang lain. Ya. Kisah yang lain ini juga salah satu bahwasanya kalau memang hadiah itu hendaknya kita terima. Kalau memang hadiah itu mubah, hendaknya kita terima, jangan kita tolak. Wasahihu anna dzalika kana fi tahrimihi al-asl. Kemudian yang lebih tepat lagi bahwasanya perkara tersebut terjadi ketika beliau mengharamkan atas dirinya madu. Kama qala al-Bukhari 'inda hadhihi al-ayah, sebagaimana perkataan Imam Bukhari dalam menafsirkan ayat ini, beliau meriwayatkan hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf an ibni Jurayz an Atha an Ubayd ibn Umair an Aisyah radhiyallahu anha qala sallam mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu aslan 'inda Zainab bint Jahsh. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu di sisi Zainab bint Jahsh, wa yamkuthu 'indaha, dan tinggal di rumah Zainab bin Jahsh, istri beliau. Fatawadha'at ana wa Hafsah ala ayyatina dakhala 'alayha faltaqul lahu. Ya. Di mana masing-masing dari aku, Aisyah atau Hafsah, ada perjanjian, manapun di antara kita yang nanti Rasulullah masuk pertama kali menemui kita, maka kita akan mengatakan akal tal maghafir, apakah engkau makan, apakah engkau minum maghafir? Maghafir itu madu putih. Madu putih rasanya enak tapi baunya enggak sedap. Atau madu campuran. Yang biasanya untuk ya apa namanya? Untuk stamina. Ya. Ini ajidu minka riha maghafir. Aku mendapati engkau, wahai Rasulullah, minum maghafir, madu putih. Ya. Qala la walakinni kuntu ashrabu aslan 'inda Zainab binti Jahsh. Falan a'udha lahu. Tidak. Ya, akan tetapi aku minum madu biasa di rumah Zainab binti Jahsh dan aku tidak akan mengulangi lagi minum madu kalau kamu tidak suka. Waqad halafat wala tukhbiri bidzalika ahadan. Bahkan diambil sumpahnya supaya Aisyah tidak menceritakan kabar ini kepada siapapun. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, tabtaghi mardhata azwajik. Ya. Ya wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu untuk membuat ridha istrimu. Ya. Sehingga tadi madu itu kan halal ya. Ya, aku tidak akan minum madu lagi. Ini perkataan tidak boleh. Sehingga Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang sering ya. Ya, hanya untuk membuat istri itu ridho. Yaudah, saya tidak mau mengulangi lagi. Saya enggak mau datang ke tempat itu lagi. Saya enggak mau ini. Padahal itu boleh. Saya enggak mau minum ini lagi. Saya enggak mau makan itu lagi. Ya. Dan ini ikhwan fi din azakumullah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, nanti kafarahnya minimal ya, itu memberikan makan kepada seorang 10 orang miskin. Kalau yang dia haramkan atas dirinya perkara yang besar seperti istri, maka kata Ibnu Abbas tadi apa? Kafarahnya yang paling besar berupa membebaskan seorang budak. Nah, hati-hati ya. Kadang ya kalau kita enggak tahu ilmunya ya tergelincir saja, mudah sekali. Nah, inilah hikmah kenapa terjadi pada diri Nabi, kemudian Allah turunkan ayat ini sebagai bentuk teguran pula kepada seluruh umatnya. Beda dengan orang Syiah yang kadang mereka menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk mencela Nabi. Nah, Nabi aja begini, Nabi aja begini. Mereka lupa bahwasanya Nabi ditegur tersebut sebagai teguran bagi seluruh umatnya. Ya. Tentang ya, telah lewat misalkan firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, muka Nabi itu bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta bertanya kepadanya. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Syiah mencela Nabi. Salah. Justru kisah itu menegur kita semuanya. Kisah Nabi tersebut sebagai ibrah bagi kita. Adapun Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, telah diampuni oleh Allah apa yang telah lalu dan akan datang. Adapun kita, siapa yang menjamin? Ya. Siapa yang menjamin diri kita? Maka jangan sekali-kali menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk mencela Nabi atau merendahkan Nabi. Demikian pula tentang sahabat yang sering digunakan oleh orang Syiah, ayat tentang dalam surat Al-Jum'ah. Apa ayatnya? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kalau mereka, nih, kisahnya kan sangat jelas itu. Kalau mereka melihat atau mendengar saudagar pedagang datang kemudian membawa musik-musik, biasanya orang dulu, orang jahiliyah kalau membawa barang dagangan diiringi dengan pemandu lagu. Nanti genjrang-genjring sama si apa pemandu wanitanya, bidu wanitanya. Untuk apa? Untuk memanggil pelanggan. Makanya berjualan dengan menyetel musik keras-keras itu caranya orang-orang jahiliyah. Paham ya? Caranya orang-orang jahiliyah dulu. Barang dagangnya digelar setel bidu wanita. Ya, zaman dulu atau musik yang keras-keras. Supaya orang yang lain itu datang mengerumuninya. Itu dulu zamannya sahabat, zamannya orang-orang dulu seperti itu. Dan ketika belum ada pengharaman, dan memang ketika itu hukumnya masih mubah-mubah saja meninggalkan khutbah. Belum ada larangan. Nabi SAW sedang khutbah, maka sebagian besar orang yang ada di masjid keluar berebut mau beli gara-gara dengar pedagang itu datang dengan suara musik yang sangat keras. Maka turunlah ayat ini menegur. Tersisa di situ cuma sahabat-sahabat Muhajirin dan beberapa sahabat-sahabat Ansor. Di situ ada Umar, ada Abu Bakar, ada Uthman dan yang lainnya. Adapun yang baru-baru masuk Islam atau ya namanya belum tahu hukumnya, tergiur. Ya, qul ma indallahi khairu minal laghwi wa minat tijarah. Katakanlah ya yang di sisi Allah itu lebih baik daripada nyanyian-nyanyian tadi, dari biduan-biduan tadi, dan dibandingkan jual beli yang kalian idam-idamkan. Ya, paham ya? Nah, orang Syiah menggunakan ayat ini, loh itu tuh, enggak ada adab ini, qalil adab ini sahabat-sahabat Nabi. Itu orang-orang Syiah, caranya seperti itu. Menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk mencela sahabat justru. Justru ayat ini adalah pujian bagi para sahabat. Karena kesalahan yang ketika itu dilakukan, yang negur itu bukan kita. Yang negur itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah, siapa yang negur kita? Siapa yang ya meluruskan kita? Enggak ada. Sahabat ketika salah, Allah yang menegur, menurunkan wahyunya. Dan setelah itu pun bertobat. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan sabut tabi'in min manhaji ahlil bidah. Dan mencela orang yang sudah taubat, apalagi taubatnya dijamin oleh Allah, surganya dijamin oleh Allah, mencela orang yang bertaubat itu ciri metodenya orang-orang ahlul bidah wal ahwa. Na'udzubillah min dzalik. Seperti orang-orang yang mencela sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hati-hati. Namanya manusia ada kesalahan. Tapi mereka kita diajarkan oleh Allah untuk mengatakan kepada ya untuk berdoa kepada Allah radhiyallahu anhum wa radu'a. Untuk kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan juga mengajarkan kepada kita Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, yaitu berdoa untuk mengampuni dosa-dosa kita dan dosa orang-orang yang telah lalu yang mendahului kita dalam keimanan, dan jangan jadikanlah di dalam hati kita kedengkian terhadap mereka. Jangan sampai. Justru ciri ahlus sunnah, ciri orang yang baik dalam agamanya adalah memuji, memuliakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu ciri, prinsip. Ya, enggak boleh kita mencela satu sahabat pun. Kadang ya orang-orang yang kurang adab mencela, mengkritisi. Ya, kalau baca buku-buku pergerakan, saya masih ingat ketika masih sekitar SMA itu kan senang-senang dengan ya pergerakan-pergerakan seperti itu. Ada buku dibaca, habis sahabat Muawiyah dikritik habis. Katanya haus kekuasaan, menggulingkan ke ini itu dan seterusnya. Allahu Akbar. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi. Sahabat Nabi, putranya sahabat Nabi, Abu Sufyan sahabat Nabi, Muawiyahnya sahabat Nabi. Dan ada lagi yang mencela sahabat Muawiyah, sahabat Uthman, katanya KKN. Uthman itu begini, begini, begini. Allahu Akbar, kok bisa? Itu ditulis oleh orang-orang yang belakangan. Yang dari dulu pun ada yang seperti itu ya. Ya, padahal sahabat Uthman dijamin masuk surga. Digelari Dzunurain, orang yang punya dua cahaya. Karena mantunya Nabi memperistri dua putri Nabi. Keutamaan yang sangat luar biasa. Malaikat aja malu ketika ketemu dengan sahabat Uthman. Nabi sendiri malu ketemu sahabat Uthman. Ketika ketemu Abu Bakar, beliau duduk tersingkap pahanya, beliau tidak tutupi. Masuk Umar, beliau tidak tutupi. Ketika masuk sahabat Uthman, beliau langsung tutupi. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Maka saya malu terhadap seseorang yang malaikat Jibril saja malu kepadanya. Subhanallah. Ketika kita malu dengan seseorang, berarti orang tersebut orang yang punya wibawa. Malaikat Jibril malu terhadap sahabat Utsman. Berarti sahabat Utsman adalah orang yang sangat berwibawa. Orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, Jangan sampai ketika bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, pembahasan seperti ini digunakan untuk mencela atau merendahkan atau mengurangi kedudukan mulia daripada Nabi dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, kita lanjutkan. Wa qala fi kitabil aiman wan nuzur, berkata dalam kitab aiman wan nuzur, masalah sumpah dan nazar dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau membawakan riwayat, haddatsana al-Hasan ibn Muhammad qala haddatsana al-Hajjaj 'ala ibn Jurayj qala, beliau mengatakan za'ma ata'anahu sami'a Ubaid ibn Umair yaqul. Ya, Atha ibn Abi Rabbah menyangka bahwasanya beliau mendengar dari Ubaid bin Umair mengatakan sami'tu Aisyata, aku mendengar Aisyata radhiyallahu anha tazu'mu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu 'inda Zainab binti Jahsy wa yashrabu 'indaha 'aslan. Beliau ketika tinggal di rumahnya Zainab binti Jahsy dan minum madu di situ. Jadi Rasulullah kan istrinya ada 9. Yang namanya ta'adud, ini khusus bagi beliau, ya itu lebih boleh dari lebih dari 4, tapi kalau kita enggak boleh lebih dari 4. Nah, di antara kewajiban dalam ta'adud poligami adalah menggilirnya, menggilir harinya, fatadaruha kal mu'allaqah, digilir seperti cincin. Jadi istri yang pertama 1 hari, kedua 1 hari, ketiga 1 hari, keempat 1 hari, nanti muter lagi ke 1 lagi. Jangan istri pertama seminggu, istri pertama sehari, istri kedua 2 hari, istri ketiga 3 hari, istri keempat 4 hari, itu jangan. Itu tidak adil, harus 1 hari 1 hari. Kecuali ada akad menyerahkan, saya serahkan. Seperti Saudah radhiyallahu anha itu menyerahkan malamnya untuk Aisyah. Siangnya bersama Saudah, tapi malamnya saya serahkan untuk Aisyah. Karena beliau sudah sepuh, mohon maaf, ya, lebih sepuh dari Rasulullah. Adapun Aisyah lebih muda. Jadi beliau tahu dan menghibahkan, ya sudah, malam jatahnya saya untuk Aisyah. Nah, kalau seperti ini boleh. Ya, boleh, tapi kita harus lihat sinkron. Jangan sampai perkataan seperti ini dari orang yang marah. Misalkan istri pertama, ya sudah kamu tinggalnya di istri kedua saja. Ya, saking marahnya. Kalau kita lihatnya marah begitu, ya jangan diturutin lah. Giliran nanti gak pernah ditengok, karena tadi ngomongnya, sudah kamu tinggal di istri kedua saja. Giliran gak ditengok, marah-marah. Nah, ini pertanda bahwasanya gak usah dianggap ucapan seperti itu. Tetap digilir. Nah, dan dalam poligami, tentunya masing-masing istri itu akan berlomba-lomba merebut ya keriduan suaminya. Maka di sini Zainab membuat ramuan madu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menjaga kesehatan dan staminanya. Dan minum di rumahnya Zainab bintu Jahsy. Fatawatta'tu ana wa Hafsah. Maka ya, istilahnya kita pun mendapatinya. Aku dan Hafsah an ayatana dakhala 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa saja yang pertama kali nabi itu datang ke rumahnya, faltaqul, hendaknya mengatakan inni ajidu minka riha maghafir akatta maghafir, aku mendapati pada bau mulutmu itu makan madu putih. Apakah engkau makan madu putih? Fatahala ala ihdahuma, maka beliau menemui salah satu dari keduanya. Faqalat lidhalik dan mengatakan demikian. Faqala dan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la bal syarabtu aslan inda Zainab bin Jahsy wa la ma'udha lahu. Tidak, aku tidak minum maghafir. Aku hanya minum madu di sisi di rumahnya Zainab bin Jahsy. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ila, sampai firman Allah Ta'ala, in tatuba ilallah faqad sahat qulubukuma. Kalau kalian berdua taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ini adalah ucapan kepada Aisyah dan Hafsah. Ya. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha, adapun firman Allah, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha, dan ketika Nabi mengucapkan rahasia kepada sebagian istrinya, ya, yaitu ucapan bal ya syarabtu asla, bahkan aku minum madu, ya, yaitu Nabi mengucapkan dengan lirih, bahkan aku minum madu. Ya. Maka di sini ikhwana fi din azakumullah, ya, turunlah ayat ini untuk menegur. Qala Ibrahim bin Musa an Hisham lan a'udza lahu wa qad halaftu wa la takhbiri bidzalika ahada. Aku tidak akan mengulangi minum madu ini. Dan aku bersumpah, dan jangan kabarkan perkara ini kepada siapapun. Ya. Wa hakadha rawahu fi kitab at-talaq bi hadzal isnad wa lafzuhu qaribun min. Ya, demikian diriwayatkan pula dalam kitab at-talaq dengan sanad yang hampir sama, dengan lafaz yang dekat dengan ini. Tsumma qala, kemudian mengatakan, al-maghfir syabihun bizzamah yakunu fihi ramz fihi halawa. Maghfir itu seperti getah yang di dalamnya itu ada kayu-kayunya, campuran kayunya, dan di dalamnya rasanya manis. Dalam bahasa Arab ketika dikatakan aghfara ramas idza dhahara fihi. Aghfara ramas ketika pohon, batang pohon itu mengeluarkan getahnya. Ini secara bahasa. Wahiduha maghfur. Ya. Mufradnya, kata tunggalnya adalah maghfur. Yuqal maghafir. Wahakadha qala al-Jauhari. Demikian dikatakan oleh al-Jauhari, ulama ahlu lughah. Qala, beliau mengatakan, waqad yakunul maghfur aydan lil'ushur wa'l-thimar wa'l-salaf wa'l-talah. Terkadang pula, al-maghfur ini adalah getah dari pohon namanya ushur, thimar, salam, talah. Ya, ini jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Qala warrimz bil kasr mar'a min mara'il ibil. Ada yang mengatakan juga pada rimz. Rimz itu dengan dikasrahkan merupakan salah satu tempat atau kandang unta. Ya, wa huwa min al hamid. Dan ini berasal dari al himid, kayu jenis himid. Qala al hurfud. Ada yang mengatakan getah dari hurfud. Hurfud itu adalah syajar minal azah yattadiyul maghfur minhu. Pohon yang berbatang memiliki banyak cabang dan akan keluar getah darinya. Ya, intinya seperti itulah. Mirip getah, atau ada yang mengatakan memang itu adalah getah yang baunya tidak sedap tapi rasanya manis. Ya, itu saya sendiri belum pernah melihat kayak apa ini yang seperti ini, ya. Nah, ada yang mengatakan itu adalah madu putih, sejenis madu putih, ya, yang baunya tidak sedap tapi rasanya enak. Ya, ada yang mengatakan al-maghfur ini adalah minuman madu tapi racikan, diracik dengan berbagai macam ya, herbal-herbal, ya, untuk stamina, begitu. Ya. Waqad rawi Muslim hadzal hadis fi kitab at-talaq fi sahihi, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dalam kitab Talak, dari Muhammad bin Hatim an Hajjaj an Ibn Jurayj qala akhbarani Atha an Ubayd bin Umair an Aisyah, dari Aisyah dengan lafaz yang sama, dan didapati pula Bukhari dalam kitab Aiman wan Nuzur. Kemudian Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Talak, hadatsana Furwah ابن أبي المغرى قال حدثنا حلوة قال حدثنا علي بن مصهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما تكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu senang dengan halwa, dengan yang manis-manis, ya, manisan-manisan, wal asla, dan madu. Wa kana idan sarafa min al-'asr dakhala 'ala nisa'i. Dan Rasulullah kalau sudah ba'dal asr, selesai sholat asr, beliau berangkat ke untuk menggilir istrinya. Jadi Ini sunahnya juga. Jadi perpindahan apa namanya jatah giliran itu di ba'dal asr. Ya, dihitungnya dari ba'dal asr. Ya, ba'dal asr ke istrinya. Fayatnu min ihdahunna fadakhala ala Hafsah binti Umar fahtabasa akthar mimma kana yahtabisu. Kemudian beliau pun mendekat kepada salah satu dari istri-istrinya dan saat itu masuk ke rumahnya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Hafsah pun berhasil menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Hafsah. Fahirtu, kata Rasul, kata Aisyah, maka aku pun cemburu. Wajar ya, namanya wanita itu cemburu. Cemburu itu namanya normal wanitanya. Kalau enggak ada cemburu, ya berarti sudah enggak cinta sama suaminya. Ya. Kalau si istri itu cemburu suaminya nikah lagi, itu pertanda baik. Bahwasannya si istri pertama ini berarti masih cinta. Tapi kalau masa bodoh, bahaya. Ya, berarti sudah berkurang kecintaannya. Nah, fakhirtu fasa'altu an dzalik. Maka aku cemburu dan bertanya kepada Aisyah, kepada Hafsah. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, ya, ahdadtu laha imra'atan min qaumiha, Hukkah, Aslin. Ya. Fasaqtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu syurbatan. Fasaqat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu syurbatan. Aku hadiahkan kepadanya, ya, seorang wanita dari kaumnya membawa ukkah, membawa semacam wadah madu, berisi madu. Kemudian wanita tadi membawa kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum, ya, dari madu tadi. Faqalat ama wallahi lanahtalanna lahu. Faqultu, ya, maka sungguh demi Allah, aku bertanya, aku benar-benar akan menanyakannya tentang itu, tentang madu yang diminumnya tadi. Faqultu li Saudah binti Zam'ah, maka aku berkata kepada Saudah binti Zam'ah, innahu sayatnu minki fa idza dana minki faquli. Saudah, ini Saudah adalah istrinya Nabi pula, yang tadi menghibahkan malamnya untuk Aisyah. Ya, Saudah ibn Zam'ah, bintu Zam'ah. Maka ketika sudah dekat Nabi mau ke Saudah, maka Aisyah mengatakan, kalau Nabi sudah dekat kepadamu, katakan kepadanya, akan maghafir, ya, apakah engkau minum maghafir wahai Rasulullah, fa innahu sayaqulu laka, sayaqulu laki. Maka Rasulullah akan menjawab bagimu, la, tidak. Fakuli, kalau jawabnya tidak, katakan kepadanya, ya, mahadihi rih allati ajidu, apa bau mulut ini yang aku dapati. Ini diajari sama Aisyah. Ya, ya kadang namanya, apa namanya, hidup berumah tangga apalagi poligami, tadi akan berebut kasih sayang suami. Ya, jadi suaminya harganya mahal, karena rebutan terus ini istrinya. Begitu, ya. Fa innahu sayaqul, maka beliau akan mengatakan lagi bagimu, ya, saqatni Hafsah syurbata aslin, yang memberi minum kepadaku adalah Hafsah, hanya seteguk madu. Ya. Fadhal dikumandangkan adzan dulu. Ini hadisnya masih panjang. Fadhal barakallahu fikum. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Saudah radhiyallahu anhuma, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hafsah telah memberiku minuman madu, faquli, katakanlah kepada Rasulullah, jarasat nahluhu hurfudah. Kalau begitu si apa namanya lebahnya berarti telah minum dari hurfud, dari pohon hurfud. Pohon hurfud yang tadi, yang getahnya itu bau. Ya. Antum paham, insya Allah orang tua paham ya Pak. Nah, ini sebenarnya sindiran dari Hafsah terhadap Aisyah. Sindiran Hafsah terhadap sindiran Aisyah terhadap Hafsah. Tapi lewat siapa? Lewat Sauda. Ya. Menunjukkan bahwasannya beliau tidak suka begitu. Yang dimaksud dengan madu, insya Allah antum paham. Yang dimaksud kok madunya bau, insya Allah yang sudah suami istri pak paham. Kalau nggak pahamnya dipikirkan di rumah wis maksudnya apa? Gitu ya. Dipikirkan itu maksudnya apa kok? Ya. Ini dalam ini maknanya. Ya. Supaya anak kecil nggak paham. Nah, ketika sudah Hafsah apa Saudah melihat Rasulullah SAW mau masuk ke rumahnya Saudah, fawallahi ma huwa illa an qama 'ala al-bab. Rasulullah SAW ya demi Allah itu tidaklah berdiri kecuali di depan pintu. Fa aradtu an unadihi bima amartani ya firakan minki falamma dana minha qalat lahu Saudah. Maka ketika aku ingin memanggilnya ya untuk mengatakan apa yang kau perintahkan dengan aku dengannya ya rupanya Saudah berkata dulu. Jadi Aisyahnya ini sudah mengajari tapi ketika melihat Rasulullah Aisyahnya mau ngomong dulu. Rupanya Saudah yang berbicara dulu. Ya Rasulullah, akal sama ghafir, apa engkau minum ghafir? Qala la, qalat fama hadhihi ar-ri alladhi ajidu minka, lalu apa bau mulut ini ya qala ya saqatni Hafsah syurbat azlin, Hafsah telah memberikan minumku minum kepadaku yaitu tegukan madu. Qala jarasat nahluhu al-ghurfat, kalau begitu lebahnya yang makan dari pohon hurfut. Hurfut, ya getahnya bau. Ya, paham ini ya, insya Allah. Ini sindir-sindiran. Sindiran alus antara Aisyah dan Hafsah. Falamma jara ilayya, maka ketika Rasulullah di hari menggilirku, nahwu dzalik, aku pun mengatakan demikian. Falamma jara ila Safiyyah, qalat lahu mithla dzalik. Maka ketika beliau menggilir Safiyyah juga sama. Safiyyah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Falamma dzara ila Hafsah, sampai kembali ke Hafsah lagi, qalat lahu, maka Hafsah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala usqika minhu. Ya, ketika Hafsah ini sudah gilirannya Hafsah lagi, Hafsah menawari lagi, ya Rasulullah, mau aku kasih madu lagi? Qala la hajali fi, aku enggak pengin lagi. La hajatali fihi, aku enggak pengin lagi. Qalat taqulu Saudah wallahi laqad haramnahu, apakah Saudah telah mengatakan ini dan itu sehingga Allah telah mengharamkan madu ini? Qalat laha, qultu laha uskuti, maka aku berkata kepadanya diamlah. Ya, diamlah. Rasulullah menyuruhnya diam. Nah, dari sini ikhwan fillah jazakumullah, kisah ini kisah yang terjadi ya. Ini lafadznya Bukhari Muslim. Dan pada riwayat yang lain qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi ayyujada minhu rih, yakni riha al-khabithah. Yaitu karena didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bau yang tidak sedap karena madu ini. Walaupun terkadang madunya sebenarnya biasa saja, tetapi karena kecemburuan, ya seolah-olah jadi luar biasa. Ya, padahal keringat sudah biasa, tapi karena sudah cemburu, maka si istri itu akan cemburu gara-gara bau keringatnya beda dengan keringat biasanya. Maka si istri ini akan cemburu. Ya. Maka melihat Rasulullah SAW beberapa istrinya tadi protes tentang madu tadi, maka Rasulullah pun SAW mengharamkan atas dirinya. Maka turunlah ayat ini menegur Rasulullah SAW. Walihada kulna lahu, oleh karena itu mereka para istri Rasul bertanya kepada Rasul, akalta maghafir li'anna rihaha fihi syai'. Apakah engkau makan maghafir, minum maghafir karena baunya ada sesuatu yang tidak sedap? Maka Rasul mengatakan, bal syarabtu aslan, bahkan aku minum madu. Kulna, maka mereka mengatakan, jarasat nahluhul ghurfat. Kalau begitu, si apa namanya tawonnya itu yang makan dari pohon hurfut. Ay ra'at nahluhu syajarul hurfut alladhi ghammahul maghafir. Yaitu berarti si kumbangnya atau si tawonnya tadi makan dari pohon hurfut yang menghasilkan getah yang tidak sedap baunya. Walihada dhahara rihuh fil asl alladhi ya syarabahu. Oleh karena itu muncullah bau ini pada madu yang diminum oleh Rasulullah SAW, atau dalam teks lain syarabathu, yaitu yang diberi oleh Hafsah kepada Rasulullah SAW untuk diminum. Qala al-Jauhari, jarasatin nahlul ghurfuta tajrusu idha akalathu. Ini secara bahasa Arab. Wa minha kila linnahl jawaris. Linnahl jawaris. Bagi apa namanya tawon itu ketika makan namanya jawaris. Seperti dalam syair, tadhalla alayya samra minha jawarisu. Di mana kumbang-kumbang atau tawon-tawon tadi mengerumuni bunga atau buah-buahan yang minha jawarisu, yang berbunyi jawaris, bunyi khas daripada tawon tadi. Karena al-jaras adalah sautul khafi, suara yang lirih. Yuqal sami'tu al-jaras at-tayr idza sami'ta sauta manaqiriha 'ala syai'in ta'kuluhu. Yaitu orang Arab akan mengatakan, sami'tu jaras at-tayr, kalau engkau mendengar burung tersebut, mendengar temboloknya itu makan sesuatu. Itu suara yang sangat lirih terdengar dari burung-burung yang makan daripada makanan-makanannya. Dalam hadis fayasma'una jarasat thayril jannah, di mana para sahabat mendengarkan suara-suara burung-burung surga sedang makan. Ya. Qala al-Asma'i kuntu fi majlis Syu'bah fayasma'una jarasat thayril jannah bisyin, dengan syin ya. Bahwasanya para sahabat mendengarkan suara-suara makan daripada burung-burung di surga. Jaras tidak dikatakan dan jarash dengan syin. Ya, na'am. Al-ghardu intinya di sini, anna hadhihi as-siyaqa fihi anna Hafsah hiya saqiyah lil 'asl wa huwa min tariqi Hisham bin Urwah. Intinya adalah dalam riwayat ini Hafsah lah yang memberikan minum kepada Rasulullah madu tersebut. Ya. Dan pada riwayat yang lain bahwasanya Zainab bin Jahsh ay hiya allati saqathu al-'asl. Zainab bin Jahsh itulah yang memberikan minuman madu tersebut. Wa ana Aisyah wa Hafsah tatawalata wa tadhaharata 'alayhi. Dan bahwasanya Hafsah dan Aisyah yang mempermasalahkan atas masalah itu. Ya. Waqad yuqal, dan bisa dikatakan pula, innahuma waqi'atan. Bisa jadi dua kisah tadi benar-benar terjadi. Yang memberikan minum madu adalah Zainab bintu Jahsh, kemudian yang cemburu adalah Aisyah dan Hafsah. Atau di suatu kesempatan Hafsah itulah yang memberikan minum dan yang cemburu adalah Aisyah, kemudian memberikan ucapan-ucapan kepada istri Rasulullah yang lain seperti kepada Sauda. Naam. Illa anna kaunaha sababan linuzulil ayah fihi nadrun. Hanya saja kisah ini merupakan sebab turunnya ayat. Ini perlu diteliti kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Wa mimma yadullu ala anna Hafsata, anna Aisyata wa Hafsata huma al-mutahhiratan. Di antara riwayat yang menjelaskan bahwasannya Aisyah dan Hafsah adalah yang mempermasalahkan perkara ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Ibn Abbas qala beliau mengatakan lam yazal harisan ala an as'ala Umar عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. Umar bin Khattab itu sangat sangat semangat, sangat ingin tahu bertanya dua wanita ini siapa dari istri-istri Nabi yang dimaksudkan kalau kalian berdua bertobat dan seterusnya, ini siapa dua wanita ini disebut yang nanti akan diancam, kalau nanti akan diancam ayatnya ya. Artinya kalau tidak nurut, tidak mau patuh kepada Rasulullah, ya Allah bisa gantikan istri yang lebih baik, begitu. Hatta hajja Umar wa hajjat wa ma'ahu. Sampai Umar bin Khattab ya memberikan hujjah-hujjahnya untuk mengetahui siapa ini wanita. Falamma kana bi ba'dhi at-tariq, 'adala Umar wa 'adalat ma'ahu bil idawah, fatabarasa thumma atani fasakabtu ala yadaihi wa tawadda'a. Sampai ketika di sebagian jalan Umar bin Khattab dan yang bersamanya itu berpisah dan kemudian masing-masing berwudu, beliau pun berwudu. Fakultu, maka aku mengatakan ya Amirul Mukminin, manil mar'atan min azwajin nabi allatani qala Allah ta'ala in tatuba ila Allah ila akhirih. Wa Amirul Mukminin, siapa dua wanita dari istri Nabi yang disebutkan di sini dalam ayat ini? Faqala Umar, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas. Sungguh ya heran, mengherankan kau wahai Ibnu Abbas. Artinya kenapa tidak tahu? Qala Zuhri, kariha wallahi ma sa'aluhu anhu wa lam yaktumu. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu enggak suka kalau ditanya itu, karena itu terkait daripada anaknya sendiri. Qala hiya Aisyah wa Hafsah. Akhirnya beliau pun mengatakan itu terkait tentang Aisyah dan Hafsah. Naam. Ini adalah kisah-kisah yang memang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah yang banyak tentang rumah tangga beliau. Artinya yang namanya rumah tangga beliau tidak luput dari permasalahan, tidak luput dari perkara-perkara ini dan itu. Itulah yang namanya rumah tangga. Tanpa mengurangi kemuliaan mereka semua sebagai ummahatul mukminin, tanpa mengurangi mereka semua. Oleh karena itu sering ana menyampaikan masyarakat muslimin, ini kalau ana lanjutkan hadisnya sangat panjang. Jadi kita bahas beberapa faedah saja dari kisah ini. Bahwasanya sebaik-baiknya orang itu di dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ada kecemburuan, ada prahara. Itu adalah ya sudah sunatullah. Semua rumah tangga itu ada begitunya. Ya, ada masalah, ada kecemburuan, ada problematika. Ya. Dan masalah-masalah kerumah tanggaan tersebut, kalaulah sampai pada tingkat perceraian sekalipun, maka sekali lagi bukan berarti yang bercerai itu kemudian menjadi hina. Ya. Banyak kadang seorang itu mencela orang lain gara-gara rumah tangganya hancur. Melihat orang pisah kemudian dicela. Bukan. Ya. Kadang perpisahan itu antar suami istri tidak menunjukkan keduanya itu jelek. Belum tentu. Memang terkadang suaminya baik, istrinya jelek. Atau istrinya baik, suaminya jelek, bisa jadi. Tapi bisa juga perceraian itu terjadi dari dua insan yang baik-baik. Seperti kisahnya Umar menceraikan salah satu istrinya yang merupakan sahabat. Siapa namanya? Nggak lupa. Sahabat siapa? Yang diceraikan oleh Umar. Padahal wanita ini wanita yang termasuk wanita sahabiah yang sabiqun al-awwalun dari kalangan Ansar. Tapi ada yang tahu namanya? Umar bin Khattab pernah menceraikan istrinya. Yang istrinya itu sahabiyah, sahabatnya Nabi juga. Yang menunjukkan Umar orang mulia, istrinya yang diceraikan pun orang mulia. Tapi bisa terjadi perceraian. Sekali lagi, kalau terjadi perceraian pada dua insan, maka tidak menunjukkan dua orang tadi itu dua orang yang tercela, bukan. Karena dalam rumah tangga itu banyak satu dan lain hal yang akhirnya membuat perceraian itu ada. Kadang seperti itu. Tentunya tidak ada ya yang kita mengharapkan demikian. Tetapi yang namanya ujian, karena syaitan itu sangat haris, sangat semangat untuk membuat orang lain itu pisah. Dalam hadis riwayat Muslim, kisah ya, syaitana inna iblis yadu arsyahu fauqal ma, yang namanya syaitan, iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Wa kana yab'atsu sarayahu, mengutus seluruh bala tentaranya, diutus ke sana kemari dan seterusnya, sampai satu melaporkan, ini lazim tu fulan wa fulan, aku terus menggoda fulan dan fulan sampai ini dan itu, laisa bi syai, kamu belum apa-apa. Sampai ya syaitan, salah satu syaitan mengatakan, lazim tu fulan wa fulana hatta faraq, aku menggoda fulan dan fulana sampai pisah. Maka akhirnya iblis itu mengatakan, ni'mal jund ant, kamu sebaik-baiknya tentaraku. Kemudian dipakaikanlah mahkota dan didudukan sebelahnya. Syaitan itu sangat semangat untuk membuat rumah tangga kita itu hancur. Tapi sekali lagi, ya bukan berarti orang yang rumah tangganya itu pisah kemudian dari sosok orang yang tercela, bukan. Bahkan Rasulullah pernah menceraikan istrinya. Siapa yang diceraikan? Tapi dirujuk kembali, Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha pernah diceraikan sama beliau, tapi dirujuk kembali. Beliau pernah memfasakh seorang wanita. Memfasakh itu nikah, setelah nikah belum dihubungi, beliau gagalkan. Beliau gagal. Kenapa? Mendapati pada tubuh wanita tadi ada cacat. Cacat itu bekas apa namanya? Luka bekas penyakit kulit apa? Lepra, ya. Maka beliau menganggap itu aib dan beliau fasakh. Beliau gagalkan pernikahan dan beliau kasih mata'. Memfasakh sebuah pernikahan, maka disyariatkan untuk kita kasih mata'. Mata' itu harta untuk menghibur dia. Ya mohon maaf, ini pernikahan saya gagalkan. Kan pasti sedih kan? Nah, untuk mengobati kesedihannya dikasih harta yang banyak. Nah, ini namanya mata'. Nah, Rasulullah pernah melakukannya. Ingat, jangan sampai memvonis orang yang bercerai itu kemudian ini orang yang tidak baik. Belum tentu. Karena yang namanya masalah rumah tangga itu masing-masing berbeda-beda setiap kepala rumah tangga. Kalau ya orang baik buruk itu dinilai dari perceraian, nanti banyak sekali yang jatuh karena masalah itu. Kata Rasulullah, sahabat Abu Bakar juga pernah menceraikan salah satu istrinya, Umar pernah menceraikan istrinya, Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya. Jadi jangan kita menilai seorang jelek dari sisi itu. Tidak. Ya. Karena masing-masing itu punya persoalan masing-masing. Yang qadarullah, yang penting perceraiannya itu diselesaikan dengan cara yang baik, yang syar'i. Ya. Ya, diselesaikan dengan cara yang baik, yang syar'i. Kalau salah, ya bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, karena kadang tentunya kita tidak mau rumah tangga itu terjadi perpisahan dan perceraian, karena korban itu anak, masa depan anak-anak kita. Tetapi tentunya jangan sampai kemudian kita mencela orang-orang yang subhanallah mendapatkan ujian demikian. Karena ujian ada saja. Yang tidak bercerai, ya syukuri. Ya disyukuri. Jangan menghardik, jangan mencela orang yang qadarullah rumah tangganya ya diuji oleh Allah berpisah. Ya. Karena yang namanya bercerai itu, kata para ulama, hukumnya bisa pindah-pindah. Bisa memang makruh, bisa haram, bisa mubah, bahkan bisa afdal, bahkan bisa wajib diceraikan. Nah, kalau posisi menceraikannya jadi wajib, berarti kan perceraiannya malah dia dapat pahala. Ya, oleh karena itu sekali lagi, ya, karena kadang kita dari budaya timur menganggap perkara seperti ini sangat tabu sekali, bahkan mencela orang gara-gara bercerai, maka jangan. Ya, orang-orang yang mulia saja dari dua sosok yang mulia, Rasulullah dan Hafsah, kurang mulia apa? Pernah bercerai walaupun dirujuk kembali. Umar dengan salah satu istrinya, saya lupa namanya, pernah dicerai dan tidak rujuk lagi. Padahal Umarnya radhiyallahu an adalah sahabat mulia dan istrinya termasuk sahabiah yang mulia pula. Ya. Demikian ya. Jadi jangan sampai dijadikan hujah itu untuk menjelekkan seseorang. Jangan. Sabar. Kalau kita melihat seseorang yang berpisah, ya kita ambil saja ibrahnya, pelajarannya. Tetapi jangan sampai kita mencelanya, karena masing-masing punya persoalan. Jangan-jangan justru dia menceraikan, jatuh hukumnya wajib, kan bisa saja. Ya, malah dapat pahala. Nah, demikian ya. Banyak kisah-kisahnya. Dan sekali lagi, ikhwan fillah azakumullah, demikian pula tentang masalah yang namanya rumah tangga, ada kecemburuan, apalagi yang namanya ta'adud. Ya. Antum tahu sendiri, yang menawarkan kepada Hajar, Ibrahim ditawarkan kepada Hajar, yang nawarkan itu siapa? Sarah sendiri. Hajar itu seorang budak dari Kibet. Budak dari Kibet itu beda dari budak-budak yang lain. Kibet itu ya cantik, Mesir. Ya, seperti Maria Al-Kibtiyah, selirnya Rasul, itu dari Kibet, dari Mesir. Hajar juga sama. Ya. Oleh karena itu, orang-orang Kibet, Rasulullah bertitip pesan, ya, bagi mereka itu memiliki rahim wa dhimmah, memiliki jaminan keamanan dan kasih sayang, kerahiman. Karena dari Hajar punya anak Ismail, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Kemudian dari Nabi Muhammad punya selir, yaitu Maria Al-Qibtiyah, punya putra namanya Ibrahim. Nah, yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, yang menawari itu Sarah. Menawari, silahkan dengan budak saya, Hajar. Sampai kemudian diperistri oleh Nabi Ibrahim. Ketika sudah punya anak, cemburu. Sampai akhirnya petunjuk dari Allah untuk menghijrahkan Hajar dan Ismail, bayi yang masih sangat kecil, untuk tinggal di sebuah wadi ghairi dizra'in. Di sebuah lembah yang enggak punya tanaman sama sekali. Berawal dari mana? Dari kecemburuan Sarah. Jadi itu normal, kecemburuan. Jangan sampai kecemburuan antar madu pada rumah tangga orang kemudian menjadi bahan gunjingan kita. Jangan sampai. Karena hal itu terjadi pada rumah tangganya Nabi Ibrahim, rumah tangganya Nabi Yakub, rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menggunjingnya, sama saja menggunjing nabi-nabi kita. Intabih ya. Hati-hati. Biasanya yang senang rumpi, hati-hati perempuan. Nah, semoga disampaikan kepada istri-istri antum. Begitu ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.